pelupuk mataku. Terkadang menggoda di setiap saat malam tiba. Ingin rasanya aku menghampiri, walaupun hanya sekejap saja. Namun sayang, sungguh sayang, kau jauh di sana. Hanya engkaulah satu-satunya di dalam hidupku, yang selalu tahu isi hatiku dan perasaan. Yang terlihat.